السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita taufiknya bisa duduk di majlis ini. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan salah kita. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ketika mengingatkan keutamaan majlisnya orang-orang berilmu, innar rajul la yahduru fi majalisil ilm, seorang duduk di majlis ilmu, lalu dia mendengarkan nasihat, peringatan, ma yalbath illa an yakhshallah, tidak akan lama dia akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia beristighfar, dia meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka belum dia bangkit dari majlisnya, Allah Azza wa Jalla sudah ampuni dosa-dosanya. Lalu beliau mengatakan, fala tufariqu majalisal ilm atau majalisal ulama, jangan kalian jauh dari majlisnya orang-orang berilmu. Kemudian di kesempatan yang berbahagia ini juga tidak lupa kita mengucapkan salawat serta salam bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kembali di dalam syarah kitab Tauhid min sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan akan kita ambil pada kesempatan sore hari ini poin pertama dari kitab Tauhid, masih di dalam bab sebelumnya, yaitu bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran, orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quranul Karim. Naam. Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Qala haddatsana Husaim, telah menceritakan kepada kami Husaim, an Abi Bishr, dari Abu Bishr, an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawaliyan bi Makkah. Dahulu di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya sembunyi-sembunyi di Makkah. Wa kana yarfa'u sawtah. Tetapi ketika membaca Al-Qur'an, Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat suaranya. Fa idza sami'a al-musyrikuuna sabbu al-Qur'an. Begitu kaum musyrikin mendengar bacaan Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang musyrikin pun mencela Al-Qur'an. Wa man jaa bihi, dan mencela siapa yang membawa Al-Qur'an. Faqala Allahu 'azza wa jalla, lantas Allah 'azza wa jalla berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan engkau nyaringkan ya suara bacaan Qur'anmu, jangan juga terlalu dikecilkan. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan ambillah jalan pertengahan, suara yang tengah-tengah, jangan terlalu keras, jangan pula terlalu kecil, terlalu rendah volumenya. Nah, hadis ini sudah berlalu syarahnya. Asy-syahid yang menjadi bukti di sini adalah yarfa'u sautahu. Jadi Nabi kalau baca Quran, Nabi angkat suaranya di awal-awal di Makkah. Maka ketika didengar oleh orang musyrikin suara itu, mereka mencela Al-Qur'anul Karim. Mereka mencela Al-Qur'anul Karim. Yakni maksudnya adalah yarfa'u sautahu bil Qur'an. Mengangkat suaranya dengan membaca Al-Qur'an. Maka di sini jelas dibedakan mana suara dan mana yang dibaca. Suara Nabi alaihi salatu wassalam, adapun yang dibaca adalah kalam siapa? Kalamullah tabaraka wa ta'ala. Fas-saut sautul qari. Suara tukang baca ya, diangkat, ditinggikan, ini sifat suara. Dan ini kembali kepada perbuatan makhluk. Adapun yang dibaca, yang dikecilkan maupun yang dibesarkan, itu adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala, bukan makhluknya. Ini dia kaitannya hadis ini, sudah berlalu pada hadis sebelumnya. Baik, kita akan ambil hadis berikutnya, dan ini dia inti dari pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Tafadhal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, qala haddathani Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddathani Malik, Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku Imam Malik, Imam Daril Hijrah. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. Dari Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah an abihi, yaitu bapaknya Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, annahu akhbarah, bapaknya memberitakan, anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lah, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, hai Abdurrahman, inni araka tuhibbul ghanam, aku melihat engkau senang kambing. Dan layak kambing disenangi para jamaah. Kambing cocok disenangi. Ya. Kenapa cocok disenangi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tentang bagaimana keutamaan yang namanya apa? Kambing. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ini sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, "Shallu fi murahil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing atau di tempat menggembalakan kambing. "Wamsahu rughamaha." Usap hidungnya. Ya, usap hidungnya. Gosok dia, usap dia. Kenapa? Fa innaha min dawabil jannah. Karena kambing itu binatang surga. Lagu arah di banding akan bembe. Darah tinggi katanya. Padahal yang buat orang darah tinggi itu adalah ya, dia doang akan bembe. Jadi kambing itu binatang yang paling sehat para jemaah. Lihat tuh kambing, mana dia mau makan barang yang sudah jatuh. Dia cari yang di atas-atas. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan barokah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, ahlus sakinati wal qara wal waqar ashabul ghanam. Orang yang sifatnya tenang, wibawa, itu pengembala-pengembala kambing. Sabar. Ya, ahlul ibil al-faddadin. Adapun orang gembala kambing, orang-orang sombong. Ya. Jadi Nabi SAW katakan, "Sallu fi marahil ghanam." Salatlah di tempat kandang kambing, di tempat menggembala kambing, usap hidung, hidungnya. Ya. Dan para ulama mengatakan, apa makna usap hidungnya? Karena di saat dia makan mungkin ada liurnya apa? Bersihkan dia, perhatikan dia. Ya, perhatikan supaya tetap gagah. Maka itu sebabnya ya, kambing kalau mau sehat mesti dimandikan para jemaah. Ya. Kenapa orang bilang kambing enggak berani sama air? Ya, karena enggak pernah dimandikan, coba terbiasa. Usap hidungnya artinya ada kena debu, kena tanah, liurnya, ingusnya, bersihkan. Perhatikan dia sebagaimana disebutkan dalam Faidhul Qadir. Ya. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah azza wajalla, Nabi katakan fa innaha min dawabil jannah, kambing itu binatang surga. Ya, kambing binatang surga. Baik. Aku melihatmu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, senang kambing wal badiyah. Ya. Senang badu, senang tinggal di kampung, senang hidup nomaden, berpindah-pindah. Ya. Senang tinggal di gubuk-gubuk, kalau orang Sasak berpuk katanya. Mungkin sebab itu Repuk Raden katanya namanya. Kenapa dia sawah-sawah tinggal di sana dulu? Nah, Nabi SAW atau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada Abdurrahman, aku lihat engkau senang kambing, senang tinggal di gubuk-gubuk. Ya. Fa'idha kunta fi ghanamika aw badiyatika, ketika engkau berada di tengah-tengah kambingmu, sedang mengembala, atau berada di badiyah, di kampung-kampung, di hutan-hutan, ya, fa'adzanta lis-shalah, tiba waktu engkau azan, farfa' sautaka bin nida, angkat suaramu untuk sholat, untuk azan. Angkat suara. Kenapa? Fa'innahu la yusma'u aw la yasma'u mada sautil mu'adzin. La yusma'u mada sautil mu'adzin jinnun wala insun. Karena tidak ada satupun, baik jin maupun manusia, mendengar suara tukang azan. Wala syai, atau apa saja yang mendengar suara muadzin, illa syuhida lahu yaumal qiyamah, maka yang mendengarkannya itu menjadi pembelanya pada hari kiamat. Angkat suara. Di samping kita memanggil orang, apa yang mendengar suara kita? Mobil ke batu, tembok, pohon kelapa, apa saja yang mendengar suara kita, ini akan menjadi saksi pembela kita kelak pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal ini aku telah dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dalam hadis ini dikatakan, engkau senang kambing, senang hidup berpindah-pindah di gubuk. Ya, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu, tiba waktu solat, fa'adzan talis solat, engkau azan. Ingat, yang namanya azan, al-i'lam bidukhul waktu solat, pemberitaan tibanya waktu solat. Wa talab hudhuril musalli li'adaiha jama'ah, dan meminta bagi orang yang solat menghadirinya untuk bisa solat bareng-bareng. Nah, tidak dinamakan azan kecuali kalau diangkat suara pada jamaah. Jadi kalau enggak mengangkat suara itu bukan namanya azan, karena azan itu pemberitaan. Ya, sekarang bagaimana kalau dia bisik-bisik? Hah? Bukan azan namanya. Baik. Nah, ketika turun firman Allah surat At-Taubah ayat yang ketiga, wa adzanu minallah wa rasulih, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mengangkat suara. Bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Ya. Berlepas diri. Nah, Nabi mengatakan, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu, di tengah-tengah hutanmu, kampungmu, ya, tiba waktu solat, farfa sautaka bin nida, angkat suara. Ingat, tadi dikatakan tidak dinamakan azan kalau tidak mengangkat suara. Maka dari sini juga para jamaah, al-imam al-rafi'i, al-syafi'i berdalil, dianjurkan azan hatta solat sendiri. Dan ini yang rajih, yang kuat di dalam madhab al-syafi'iyah. Kenapa disuruh mengangkat azan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? La yusma. Apapun yang mendengar suara muadzin, jinkah, manusia atau apa saja, itu akan menjadi saksi. Sampai mana suara kita terdengar, artinya semua yang mendengar, yang berakal maupun tidak berakal, hewankah, benda mati, benda padat, itu semuanya akan menjadi pembela. Maka ini merupakan keutamaan al-adhan, tukang azan, demikian juga keutamaan muadzin. Asy-syahid di sini para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maksud dari Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab ini, anna aswat al-ibad, suara-suara kita hamba ini, itu adalah perbuatan hamba. Dengan perbuatannya yang baik ini, dia diberikan pahala. Ya, dia akan diberikan apa? Pahala. Atau dengan ucapan yang salah, seorang akan diberikan hukuman dan dosa. Termasuk di dalamnya al-qira'ah, membaca Al-Quranul Karim. Nah, membaca Al-Quranul Karim ini perbuatan siapa? Hamba. Yuthabuna alai. Dia akan dikasih pahala. Sebagaimana dia dikasih pahala ketika dia melantunkan dan mengangkat suara azan. Jadi ini maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadis keutamaan azan sebagai pendalilan bahwasanya bacaan seorang dalam membaca Al-Quran itu adalah perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi apa yang dibaca itu adalah kalamullah. Sebagaimana seorang hamba ketika azan, dia dapat pahala dari perbuatan azannya. Dan itu disandarkan kepada yang berbuat. Nah, siapa baca Quran? Dia yang berbuat. Berarti apa? Dia membaca Al-Quran itu perbuatan si hamba, dia dikasih pahala juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana si hamba ketika azan, dia dikasih pahala. Adapun al-matlu yang dibaca, kitab Allah azza wa jalla, Al-Quranul Karim, ini adalah kalamullah, perbuatan Allah, bukan makhluk sama sekali. Baik. Dari sini para hadirin, beberapa penjelasan dan faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, wafihi, hadith ini menjelaskan, barakatu al-ghanam, keberkahan kambing. Hadith ini menjelaskan apa? Keutamaan apa? Kambing. Karena apa? Karena Nabi SAW menjelaskan, aku melihat engkau senang kambing. Dan Nabi SAW membiarkan. Di samping itu tadi sudah kita jelaskan, bahwasanya kambing itu binatang surga. Tapi ingat, tidak boleh sampai kambing ini menjadikan kita lalai dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai harta membutakan kita dan masuk di dalam hadis Nabi SAW, wattaba'tum adznabal baqar, kalian ikuti ekor-ekor sapi. Tapi tidak ada bilang ikuti ekor-ekor kambing. Ya. Karena kambing harganya sih berseberapa dibanding apa sapi dibanding unta. Maka tidak dijadikan kambing itu sebagai permisalan kecuali dalam yang baik saja. Ya. Adapun kalau kambing atau sapi disebut apa? Waraditum bizar'i. Idza tabayatum bil'ina. Waraditum bizar'i wattaba'tum adnabal baqar. Kalau kalian sudah berjual beli riba, ina. Kemudian kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Kemudian kalian senang dengan bercocok tanam. Sallallahu alaikum dhullan. Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kepada kalian dhul, kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kapan? Hatta tarji'u ila diniku. Baik. Jadi yang pertama, hadis ini menjelaskan keutamaan apa? Kambing. Yang kedua, wa fihi bayan wujubul adzan. Hadis ini menjelaskan wajibnya azan di mana saja, hatta sendiri. Dan tadi disebutkan penjelasan Imam Rafi' Asy-Syafi'i, hatta sendirian tetap dianjurkan melaksanakan apa? Azan. Jangan main kamat aja, kamat. Azan gitu. Selesai sudah di masjid, ini ronda kedua, ronda ketiga, azan dulu. Baru dia kamat. Kita rata-rata main apa? Main kamat aja. Mana mukaddimahnya ya? Akhirannya aja, awalannya gak ada ini. Beda kasusnya kalau kita jamak. Kalau jamak, habis sholat pertama, gak perlu lagi azan, langsung apa? Kamat. Baik, faedah berikutnya dari hadis ini, wa fihi bayan wujub raf'is shauti bin nida. Hadis ini menjelaskan wajibnya mengangkat suara ketika azan, dan sudah kita sebutkan tadi tidak dinamakan azan kecuali angkat suara. Perhatikan ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan azan ini, mencontohkan azan. Jadi kalau azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka lihat, ketika Abdullah bin Zaid bermimpi, disuruh siapa azan oleh Nabi bin? Suaranya lebih nyaring dia. Demikian juga Abu Mahdzurah, suaranya nyaring. Baik, faedah berikutnya, wa fihi bayan fadilatul muadzin. Hadis ini menjelaskan keutamaan para muadzin, tukang azan. Di samping hadis-hadis yang lain, ya, di samping hadis-hadis yang lain, atwalun nas a'naqan yaumal qiyamatil muadzinun, orang yang paling panjang lehernya hari kiamat tukang azan. Ini menunjukkan gagahnya manusia yang azan itu. Tapi ingat, tukang azan jangan dia mencari kekayaan dari profesi azan. Artinya kalau dikasih alhamdulillah, kalau nanti tadi kita dikasih enggak apa-apa. Atau dia menjadi muadzin yang dibayar waktunya, bukan bayar Allahu Akbarnya. Maka di sini perlu diperbaiki nih niat. Yang dibayar waktu kita, bukan dibayar apa amalan kita. Amal kita enggak ada yang dibayar. Yang bayarnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan annal makhluqat, bahwasanya makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat syuhada, mereka juga akan ikut menjadi saksi. Entah itu saksi baik, kalau baik yang kita kerjakan, dan bisa juga menjadi saksi buruk, kalau buruk yang kita kerjakan. Nah ini untung-untung yang baik para jamaah, kalau yang buruk, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu, pada hari kiamat, tashhadu alaihim alsinatuhum, ya, lisan bisa bersaksi, tangan bisa bersaksi, kaki bisa bersaksi. Nah, ini saksi buruk. Kalau saksi baik, ya baiklah yang akan disaksikan. Tapi kalau buruk yang kita lakukan, maka buruk pula yang akan disaksikan. Maka para hadirin, kita mau sembunyi di mana? Ya, maka tidak perlu ada CCTV sudah kalau seperti ini. Ya, apa saja bisa menjadi apa? Saksi. Baik, itu dia hadis ini. Hadis berikutnya. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala hadatsana Qabisah, telah menceritakan kepada kami Qabisah qala hadatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan an Mansur, dari Mansur, an ummihi, dari ibunya Mansur, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul qur'ana, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'anul Karim. Di sini saya katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Siapa membaca? Rasul. Apa yang dibaca? Di sini terpisah mana perbuatan makhluk dan mana perbuatan Allah. Perbuatan Allah dia berbicara dengan Al-Qur'an, perbuatan makhluk yang membaca Al-Qur'anul Karim. Sudah kita jelaskan, bab-bab ini masih semuanya menjelaskan beda kalam makhluk, ucapan makhluk dengan ucapan Allah. Beda perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, wa ra'suhu fi hajri. Kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hajri. Berada di pangkuanku. Wa ana haidun, ketika aku sedang haid. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka oleh karena itu Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini, dan ingat, cara Imam Al-Bukhari suka taqti'ul ahadits wa tikrar. Memotong hadis dengan tujuan untuk mengambil intisarinya. Sehingga satu hadis bisa banyak faedah, banyak fikihnya. Maka juga dari satu sisi Imam Al-Bukhari sering takrir, mengulang-ulangi hadis. Ya, di sini ada yang disampaikan, sepotong diambil hadisnya. Di bab lain ada yang disampaikan, sepotong diambil hadisnya. yaitu mahallus syahid, mana tempat buktinya. Nah, hadis ini dibawakan di sini dalam bab tentang membaca Al-Qur'an. Tapi dalam posisi lain atau kesempatan lain, hadis ini dibawakan dalam Kitabul Hayd. Nah, apa temanya dibuat? Bab bacaan seorang laki-laki di pangkuan istrinya, atau bacaan seorang membaca Quran di pangkuan istrinya yang sedang haid. Ini dalam bab lain. Dari sini isyarat bahwasanya seorang tidak mengapa dia membaca Quran di dekat wanita haid, di pangkuan istrinya yang sedang haid. Meskipun para ulama berbeda pendapat bagaimana wanita haid hukumnya membaca Al-Quran. Baik. Wal maksud dari hadis ini di sini adalah para hadirin, bacaan itu beda dengan Al-Quran. Ya. Yang membaca berbeda dengan apa yang dibaca. Sebab andai kata al-qira'ah ya al-Qur'an, bacaan itu adalah Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan ya wanita haid, menurut pendapat para ulama tidak diperbolehkan, menurut sebagian pendapat para ulama tidak akan diperbolehkan ya yaqra wa ra'su fi hajri Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Wa ala kulli hal, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, hadis ini menerangkan bahwasanya al-qira'ah fi'lul qari', bacaan itu adalah perbuatan yang membaca, dan itu sifat perbuatan dari yang membaca. Adapun yang dibaca adalah kalam Allah azza wa jalla, tidak pernah akan bisa dicampur adukkan dengan perbuatan makhluk. Ucapan Allah tetap itu adalah ucapan Allah, dan ucapan Allah merupakan sifat fi'il, namanya sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Faedah dari hadis ini yang pertama, wa fihi bayan fadlu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menerangkan keutamaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana beliau wanita atau istri Nabi alaihissalatu wassalam yang paling alim, yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan para wanita. Dan inilah dia keutamaan beliau, Quran dibaca. Dari hadis yang lain, Nabi satu selimut dengan Aisyah dalam keadaan haid, Quran itu turun. Yang tidak ada pada istri-istri yang lain. Faedah yang kedua dari hadis ini, wa fihi jawaz qira'at ar-rajul al-Qur'ana fi hijri ahlihi al-ha'id. Laki-laki, seorang suami boleh baca Quran tidur-tiduran di pangkuan istrinya yang sedang haid, dan ini tentu berbeda muamalahnya orang Islam dengan muamalahnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, istrinya, wanitanya lagi haid, harus pindah rumah. Tidak dibarengi makan, tidak dibarengi minum, pokoknya di embargo. Kalau istilah sekarangnya di isolasi. La ilaha illallah. Islam yang paling penyayang para jemaah. Rahmat. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja minum dari mana bekas bibir Aisyah minum para jemaah. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Wa fihi bayan anna al-qira'ata ghaira al-maqruh. Bacaan tidak sama dengan yang dibaca. Bacaan itu perbuatan siapa? Makhluk. Yang dibaca ucapan siapa? Ucapan Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya dari hadis ini, Hadis ini juga menerangkan anna qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an fil buyut, di rumah, min al-asbabil jalibati lil rahmati wal mawaddah. Ini di antara sebab yang mendatangkan kecintaan dan keharmonisan rumah tangga, para jemaah. Jadi bukan pakai pelet. Ya, bukan pakai senggeng ya. Kalau itu syirik. Innar ruqa wattama'im wattiwalam syirkun. Ruqyah jampi-jampi yang tidak memenuhi syarat. Wattiwala wattama'im jimat-jimat azimat. Wattiwalah guna-guna. Ini apa? Kesyirikan. Maka lihat Nabi SAW sebutkan dalam Sahih Muslim, la taj'alu buyutakum iqra'ul Qur'an wa la taj'alu buyutakum kubura. Baca Al-Quran di rumah-rumah kalian, jangan jadikan dia sebagai apa? Kuburan. Ada kita yang mau tinggal di kuburan, para jemaah? Gak ada. Kalau mati aja terpaksa. Mau kemana terus? Di rumah-rumah kita ini kalau tidak diramaikan dengan Quran, ya jadi kubur. Ini akan menjadikan wahsyah, ya, keterasingan di antara penduduk rumah itu, para jemaah. Membuat orang merasa asing. Jadi sebab mendatangkan kasih sayang, kecintaan di rumah tangga itu di antaranya apa? Kalam Allah, kitab Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi mengatakan, baca Al-Quran di rumah-rumah kalian, jangan jadikan dia kuburan. Fa'inna syaitan. Karena syaitan itu yanfiru lari minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah secara khusus. Ya, secara khusus. Adapun secara umum, semua ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala. Naam. Bab berikutnya. Yaqul al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla, faqra' ma tayassara ma'aka minal, au faqra'u ma tayassara min. Dalam surah al-Muddathir, ya, Muzammil. Faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah kamu baca dari Al-Qur'an itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullah qardan hasan. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla perintahkan hambanya untuk membaca ma tayassara min Al-Qur'an, yang mudah dibaca dari Al-Qur'an. Jadi ini kemudahan bagi kita karena Allah mengikat yang dibaca dalam salat itu yang mudah. Jadi jangan dipaksakan diri kita, para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Dan Allah tidak membebani kita membaca semuanya dalam salat. Baca yang bisa dibaca. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan bahwasanya satu surat bisa dibaca berkali-kali. Bahkan satu ayat pernah Nabi baca dari isya sampai subuh. Diulang-ulang. Baik. Nah, Al-Qira'ah, bacaan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla hambanya, ini perbuatan hamba, membaca. Membaca ini perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Nah, tentu manusia bertingkat-tingkat dalam kemampuan menghafal, kemampuan membaca. Keindahan suara, kekuatan hafalan, pemahaman dan yang lainnya. Ini semuanya perbuatan hamba. Membacanya, menghafalnya, melantunkannya. Dengan sebab itu, mereka dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah maksud dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika membawakan bab ini dengan menyebutkan ayat faqra'u ma tayassara min. Bacalah yang mudah kalian baca. Entah ini maksud membaca dalam sholat, ya, atau bacaan Quran itu sendiri. Karena bacaan Al-Fatihah di dalam sholat ini rukun dari sholat. Dengan demikian, para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini menerangkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya al-qira'ah, perlakuan seorang hamba yang membaca kalam Allah Azza wa Jalla yang mudah dihafal, mudah dibaca, fi'lul abdi, ini semuanya perbuatan hamba. Adapun Al-Quranul Karim yang dibaca, itu adalah kalamnya siapa? Kalamullah. Maka dari sini sangat jelas tidak mungkin akan kita campur adukkan. Sebagaimana yang diyakini dan didengungkan dan didakwahkan oleh Al-Mu'tazilah. Yang mana mereka bersikeras mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Sementara hadis-hadis yang sudah kita bawakan, ayat-ayat, sangat jelas memisahkan mana itu perbuatan hamba, mana itu ucapan Allah. Yang ini tidak mungkin akan tertukar bagi orang yang punya akal yang sehat. Baik, saya kira demikian yang bisa kita ambil. Nanti kita baca hadisnya insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillah.